pertanyaan yang makro, mungkin nanti kami mohon maaf tidak bisa, mungkin tidak bisa terjawab semuanya. Juga karena pertama terbatas waktu dan juga kami ini beberapa pertanyaan sangat penting dan sangat urgen misalnya. Atau nanti ada pertanyaan yang terjadi atau terhitung maka tidak ada yang berlaku. Yang pertama, pertanyaan pertama. Semoga Allah memberi barokah pada Ustaz. Sering terjadi di masyarakat orang hamil sebelum menikah dan menikah dalam keadaan hamil. Wa ulatul ahmal ajaluhunna an yadha'na hamlahun. bahwasanya orang-orang yang hamil itu harus menunggu sampai lahir anaknya. Sekarang kalau kita sudah mengetahui bahwasanya pernikahan saat hamil itu batal dan tidak sah, sekarang jika dia ingin bertobat, yang menanti bertobat, dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia harus mengulangi akad nikahnya? Iya. Setelah nanti istrinya yang sudah dinikahi itu melahirkan, maka diadakan akad ulang. Kenapa? Karena akad yang pertama tidak sah. Namanya akad tidak sah, maka harus diadakan akad ulang. Terus gimana? Ya kayak akad pertama. Tidak harus gimana-mana. Jadi ada, kalau ada bapaknya ya bapaknya yang menikahkan, kalau tidak ada bapaknya ya kakeknya atau saudaranya atau yang lain-lain. Bagaimana yang tadi? Kalau tidak ada ya berarti wali atau hakim yang menikahkan. Yang kedua, jika tidak mengulangi berarti dia berzina. Iya dan tidak. Tidak jika dia tidak tahu. Dalam artian orang misalkan umum biasa menikah menutupi aib, daripada anak saya melahirkan tanpa anak lebih baik nyabut orang sekenanya dinikahkan gitu, menutupi aib. Nikahkan pada saat hamil, ada perimpuan atau tidak kepada pihak KUA, tapi yang penting dinikahkan. Jadi orang tuanya bodoh, anaknya bodoh, istrinya bodoh, semuanya bodoh, enggak tahu hukum, yang penting dianggap udah nikah ya sah itu. Ya setelah nikah ya jima ya apa ya apa, maka jima setelah nikah itu sah. Kenapa? Dia yakin bahwasanya dia sudah nikah. Yang namanya orang yakin dia sudah nikah ya berarti setelah nikah ya boleh untuk bersetubuh dengan istrinya. Tapi kalau suatu ketika umur 50 tahun dia kebetulan ke masjid, ada kajian bahwasanya hamil nikah enggak boleh. Astagfirullah, saya 50 tahun yang lalu nikah pada saat hamil, apakah saya mengulangi? Iya, saat itu dia umur 50 tahun, anaknya sudah 7, istrinya sudah umur 45 tahun, nikah lagi. Kenapa? Iya, karena pernikahan yang buruk kata. Jadi bisa berarti zina, bisa berarti tidak, tergantung apakah dia tahu atau tidak. Setelah tahu, nah apa, saya sudah nikah 50 tahun yang lalu, kok masa nikah lagi? Setelah tahu, kemudian dia tetap berzina, tetap berhubungan, maka hubungan setelah itu adalah berzina. Meskipun suami istri, meskipun suami istri dalam tanda kutip, karena pernikahannya batal. Jadi pernikahan batal duluan. Dan tidak rumit kalau pernikahan itu. Tanggil saja orang tuanya, si perempuan, pak, pernikahan saya yang dulu itu diulangi lagi lah, gak apa-apa gitu. Dinikahkan lagi, dipanggil tetangga juga, saya nikahkan kamu dengan anak saya, pada sudah istrinya, nikahkan kamu dengan anak saya dengan mahar misalkan nasi satu piring, selesai. Halal sekarang, yang suaminya mengatakan iya saya terima, saksi dua, selesai. Walimah ya, panggil lah orang-orang sampingnya gitu, bagi-bagi tetangga, pak kenapa walimah baru gitu aja, selesai gitu. Gak rumit-rumit, gak harus pakai terop, gak harus pakai KUA lagi, gak harus pakai apa. Yang kita tidak sahkan adalah pernikahan syar'inya. Jadi syar'inya itu tidak sah, harus diulangi kembali. Jika anak hasil hubungan gelap itu dinasabkan kepada ibunya, jika dia menikah harus berwali siapa? Anak hasil zina. Itu mungkin laki-laki, mungkin perempuan. Tidak ada anak tidak laki-laki, tidak perempuan. Jadi anak hasil zina atau anak yang lain juga, itu mungkin laki-laki, mungkin perempuan. Kalau laki-laki tidak butuh wali kan itu. Kalau laki-laki enak itu mau nikah jadi enggak butuh wali. Kalau perempuan padahal dia tidak punya bapak, bagaimana walinya? Anak perempuan. Jadi para ikhwan sekalian, anak zina itu enggak punya bapak. Anak zina itu enggak punya bapak, enggak punya kakek dari jalur bapak, enggak punya saudara kandung, enggak punya saudara sebapak. Yang punya ibu dan saudara seibu. Seandainya ada A dan B zina, kemudian hamil. Qadarullah, bahwasanya hamilnya dia itu hamil kembar. Lahir dua. Sudah zina. Hamil, lahir kembar dua. Dua-duanya. Sekarang pertanyaan Nana, yang anak kembar itu saudara apa? Saudara apa? Saudara seibu. Kok saudara seibu? Iya, dua-duanya enggak punya bapak kan itu. Ini anak kembar yang lahir itu detiknya sama, dari rahim yang sama, tapi dua-duanya enggak punya bapak. Oleh karena itu hubungannya saudara seibu. Enggak boleh itu menikahkan. Ini bahayanya, jadi mata zinaan. Anak yang dari hasil hubungan gelap tadi, kalau anak itu wanita, tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini yang bisa menikahkan dia kecuali Pak Naib atau pengadilan agama. Dia harus memakai wali sultan. Karena apa? Bapak enggak punya. Bapak enggak punya, bapak punya kakek. Kakek enggak punya. Kakek enggak punya, bapak enggak punya, berarti enggak punya saudara kandung. Saudara kandung enggak punya, saudara sebab enggak punya, enggak punya saudara otomatis. Enggak punya ponakan, enggak punya bapak otomatis enggak punya paman. Jadi semuanya habis. Maka tidak ada satupun manusia di muka bumi yang berhak menikahkan dia, harus dinikahkan oleh wali. Ini sultan dalam hal ini adalah KUA atau pengadilan agama. Selanjutnya, adapun kalau orang itu laki-laki, saya katakan tadi jelas, kalau orang itu tidak mengerti hukum Islam, apakah sah pernikahan anak hasil? Apakah sah pernikahan anak hasil hubungan hamil sebelum menikah? Yang sah pernikahannya atau anaknya? Anaknya gak jadi masalah. Anaknya kemudian nanti sudah besar nikah, gak ada hubungan sama sekali. Karena la taziru wa ziratun wizra ukhra, bahwasanya anak itu tidak mengambil hubungan atau enggak mengambil dosa orang lain. Kalau pertanyaannya, yakni kalau pertanyaannya adalah anaknya itu apakah anak sah atau anak yang tidak sah, maka ini tergantung. Yakni maka itu tergantung. Jadi kalau anaknya itu apakah anak zina ataukah tidak, kalau pada waktu hamil itu dia, kalau pada waktu nikah itu pasti sudah hamil, anak itu anak zina. Ini. Jadi kalau sudah nikah, jadi kalau sudah pada waktu nikah itu dipastikan sudah hamil, maka anak itu adalah anak zina. Adapun kalau masalahnya lain, yaitu pada waktu nikah enggak tahu kalau istrinya itu sudah hamil, tapi yang jelas enggak tahu, dua-duanya juga enggak tahu. Ini enggak tahu. Kemudian beberapa bulan ke depan lahir. Dapat 7 bulan lahir misalkan. Ada enggak 7 bulan lahir? 6 bulan setengah misalkan gitu lahir. Jadi kalau ada seorang laki-laki nikah dengan seorang wanita, ya wanitanya itu tukang sana sini gitu, pergi malam, pulang pagi, tapi yang jelas ya laki-lakinya juga rela nikah dengan wanita semacam itu. Kemudian nikah. Setelah nikah dapat 6 bulan anaknya lahir. Anak kita anak siapa? Kalau ya akuan dalam masa pernikahan atau dalam pada waktu akad itu tidak diketahui, maka kita lihat masa minimal kehamilan. Dalam Islam masa minimal kehamilan itu 6 bulan. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Ahqaf, ayatnya ana lupa. Allah Subhanahu wa taala firman wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Jadi wanita itu bisa hamil dan bisa menyusui anaknya sampai disampai itu selama 30 bulan. Digabungkan dengan firman Allah wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini dalam surat Al-Baqarah, yaitu ibu-ibu itu menyusui anaknya selama 2 tahun sempurna. 30 bulan dikurangi 2 tahun berapa? 30 bulan dikurangi 2 tahun 6 bulan. Berarti masa hamil itu bisa 6 bulan. Kalau antum nikah, waliyadzubillah, antum nikah ada seorang laki-laki nikah dengan seorang perempuan, tidak ketahui kalau dia hamil, lho kok 5 bulan setengah anaknya keluar dan hidup, maka anak itu anak zina. Ngaku atau tidak ngaku, anak itu anak zina. Karena tidak mungkin anak itu lahir di bawah 6 bulan. 6 bulan Hijriyah, bukan 6 bulan Masehi. 6 bulan kita adalah 6 bulan Hijriyah. Kalau lahirnya di atas 6 bulan, maka anak itu adalah anak syar'i, anak sah milik bapaknya. Karena anak lahir 6 bulan selamat itu ada dalam ajaran agama kita. Wallahu a'lam, itu pertanyaan pertama dengan sangat ringkas sekali. Pertanyaan kedua, Ustaz, Anda tadi mengatakan bahwa jangan nikahi wanita kaya dan cantik tetapi mandul. Apakah harga seorang wanita yang dari kesuburan rahim, bukan dari iman dan takwa kepada Allah? Bagaimana jika ia diberikan mandul, ia sendiri ingin punya anak, tetapi Allah menjadikan ia mandul? bukankah kasihan si wanita ia juga membutuhkan teman hidup dan teman sebaik. Barakallahu lak. Yang anda katakan adalah pilihan. Ini yang anda katakan adalah pilihan bagi seorang laki-laki kalau mau mencari, maka kalau bisa dia mencari seorang laki-laki atau seorang wanita yang kira-kira banyak anak. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fa inni mukatsirun bikumul umam." Bahwasanya saya akan berbangga dengan banyaknya anak, banyaknya pengikut pada hari kiamat. Tapi ada satu hal yang perlu dicermati, bahwasanya memang ada ciri-ciri wanita itu mandul dan ciri-ciri wanita itu tidak mandul. Tapi sekali lagi, bahwasanya semuanya tetap berada pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad Ibrahim alaihissalam menikah puluhan tahun dan dapat anak, ternyata pada waktu sudah tua beliau mendapatkan dua anak, yaitu Nabi Allah Ismail dan Nabi Allah Ishaq dan yang lain-lain. Dan kata-kata semacam ini juga banyak. Dan yakinlah para akhwat sekalian, kriteria-kriteria itu ada, tapi semuanya mesti ada jodohnya. Ini kriteria-kriteria semacam itu adalah cuma kriteria. Dan yang namanya kriteria, kita tidak bisa keluar dari kriteria yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tapi bagi wanita semacam itu, yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kalau dia seorang wanita yang salihah, seorang wanita yang bertakwa, dan seorang wanita yang salihah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak doa, maka yakinlah bahwasanya semuanya akan bisa dijalani dengan bagus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Bahwasanya orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepada dia. Pertanyaan ini hampir sama dengan pertanyaan bahwasanya saya tadi mengatakan, bagi seorang akhwat lebih baiknya kalau menikah lihat dulu taraf ekonomi yang laki-laki. Apakah nilai orang itu hanya karena taraf ekonominya? Bukan juga, tapi ini adalah kriteria ideal. Tapi tidak semuanya harus semacam yang anda katakan di awal. Dan insya Allah tidak ada seorang pun yang tidak mendapatkan teman jodoh. Itu. Jadi tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang tidak mendapatkan teman jodoh. Oleh karena itu yang laki-laki cepat menikah kalau sudah ada waktunya dan sudah siap. Kalau bisa di 2 atau 3 atau 4 dan kalau akhwatnya pun siap. Allah Allah. Ada pun dari satu. Berikutnya, dari insya Allah ini yang terakhir untuk sesi yang sekarang. Untuk pertanyaan nanti saya terjawab, mungkin dilanjutkan pada sesi pertanyaan yang berikutnya. Yaitu, bagaimana hukumnya kepada akhwat yang mau menikah kemudian janjian ketemu di satu tempat untuk nantor tanpa ada mahram dari pihak akhwat? Tadi ini saya temukan dengan yang lain, apakah grogi bisa jadi pendamping? Pertama, janjian untuk ketemu dengan akhwat itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, janjian ketemu sampai di sana nanti terjadi khulwat. Kita nanti ketemu ya di rumah makan sana gitu. Kita nanti makan siang sambil nazar. Itu nanti jadi khulwat. Dan khulwat itu haram. Adapun kalau jadi mau nazar, mahramnya jauh, usahakan ada mahram. Jadi kalau mahramnya cuma di Jakarta, didatangkan. Berapa sih di Jakarta naik kereta ekonomi? Kereta api ekonomi juga paling berapa? 30 ribu ya? 30 ribu lebih, 10 ribu lah gitu. Gak apa-apa lah untuk sekitar nazar gitu, bisa ngobrol. Kalau tidak, benar-benar mahramnya didatangkan sulit dan tidak ada, maka yang bisa kita lakukan adalah nazar jarak jauh. Jangan sampai khulwat. Bagaimana nazar jarak jauh? Ya, jadi yang katakan aja nanti saya lewat jalan sini, tentu siapa-siapa jadi situ. Anak lewat aja, itu lewat. Lewat aja. Kan enggak keluar. Tapi nanti gitu. Atau kalau benar-benar enggak bisa, laki-lakinya yang pintar. Laki-lakinya pintar, akhwat ini biasanya keluar kuliah jam sekian gitu. Incer aja di gerbang kampus. Atau yang lain. Adapun sampai keluar di dalam kamar, di dalam ruangan dengan hujjah nazar, nazar tidak menghalalkan khulwat. Ini bagaimanapun khulwat tetap haram, apapun namanya, meskipun itu adalah untuk urusan nazar. Adapun murabbi itu bukan mahram. Itu hanya istilah orang-orang gitu, diyun, harokiyun. bahwasanya murabbi itu bukan mahram. Jadi murabbi itu adalah ustaz, kalau boleh dikatakan ustaz. Dan ustaz dengan muridnya itu bukan mahram. Adapun kalau dijadikan sahabat dia sebagai mahram atau sebagai pendamping, maka itu adalah keluar dari jalur syar'i yang ada. Yang bisa kita lakukan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahluwannar rajulu bi imra'atin illa wa ma'a dhi mahramin, kata Rasulullah. Jangan sampai ada seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali dengan mahramnya. Yani kecuali dengan mahramnya. Dan itu adalah pengecualian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa kita luaskan, apalagi masalah murabbi sekarang sudah luas. Yani ada seorang akhwat yang menikah, orang tuanya setuju, yang ikhwannya setuju, seorang-orang soleh, hanya karena murabbinya enggak setuju kemudian enggak jadi menikah. Apa-apaan? Ini mana yang lebih kuat antara wali? Ini mana yang lebih kuat antara wali? Sang ayah sudah setuju, akhwatnya sudah setuju, ikhwannya soleh, sepupu semua setuju, tiba-tiba murabbinya jangan, kemudian gagal menikah. Mau kita kemanakan para akhwat kita yang sudah lama menunggu nikah gara-gara hal-hal macam itu? Waliyadillah. Allahu akbar. Tidak bisa jadi wali, maka otomatis anak orang tua angkat pun putus, tidak bisa jadi wali. Ini tidak bisa jadi wali. Yang bisa anti lakukan sekarang, orang tua anti sudah meninggal, yang laki-laki, orang tua laki-laki meninggal, biasanya kakeknya juga sudah dahulu meninggal dunia. Yang jelas anti punya kakak. Yang paling berhak menikahkan anti adalah kak anti, saudara kandung, meskipun selama ini nggak pernah ketemu. Yang kedua, yang berhak menikahkan anti adalah adik ayah kandung. Kalau anti tetap ngotot untuk dinikahkan oleh kakak dari kakak angkatnya, maka minta izinlah. Jadi minta izin kepada kakak, lihat lewat telepon atau lewat apa, kak tolong nikahkan saya. Atau kalau tidak, kak tolong pernikahan saya diwakilkan kepada si A, karena dia itu adalah orang yang berbudi kepada saya. Nanti kakaknya itu dengan lafaz harus ngomong begini, saya menikahkan perwalian, saya menikahkan kamu dengan si fulan. Setelah itu, maka berarti si kakak angkat nanti berhak untuk menikahkan nanti sebagai wakil dan bukan sebagai wali. Ini sebagai wakil dan bukan sebagai wali. Nanti kakak anti itu menikahkan, itu jangan bahasa saya menikahkan adik saya, karena itu bukan adik. Adik dalam bahasa syari itu adik kandung atau adik sebapak, adik seibu. Harus lafadznya saya menikahkan siapa namanya tadi? Enggak ada namanya ya. Fulanah, jadi bin fulan, bapak kandung anti, bukan anak. Jadi bukan orang tua angkat, binnya bapak kandung dengan fulan bin fulan dengan ma'arsyian teman-teman itu. Bisa dari kakak angkat sebagai wali, tapi sebagai wakil dan bukan sebagai wali yang biasa. Allahu a'lam. Bisa padapun kalau masalah-masalah yang dibalik itu jadi masalah pribadi, bisa sendirian. Allahu a'lam. Intinya pertanyaan ini saya ringkas karena cukup panjang. Yang intinya ada seorang pemuda pemudi yang mereka pacaran, yang kemudian keduanya menikah, akan tetapi karena salah dalam membaca buku, kemudian nikah tanpa wali. Dia yang menikah dua saksi, dan itu menghadirkan dua saksi tanpa wali. Bagaimana tanggapan Ustaz atau nasihat Ustaz tentang masalah ini? Karena ada faktor-faktor yaitu biasanya orang tua kedua itu mendukung atau rindu, kedua mereka suka sama suka dan seterusnya, dan mereka terlalu bersama-sama. Sebelum jawabannya ini dari Fokhri yang pertanyaannya sifatnya agak rahasia, Ana jawab siari. Jadi karena masalah teman-teman ini kayaknya tidak pas untuk dijawab salah dengan yang mudah-mudahan nabinya juga benar namanya. Terus di bawah ada satu surat rahasia yang aku dibaca. Masalah pacaran dengan banyak madorot yang ada, tapi jalan tidak terlanjur. Saya ingin mengatakan bagaimana proses pernikahan ini aja. Sampai sekarang kayaknya mereka sulit untuk dipisahkan. Wah, sulit dipisahkan. Kedua orang tuanya mengetahui hubungan mereka dan sepertinya menunggu kerja dulu baru mulai. Yang penting bahwasanya mereka nikah tanpa wali, gitu ya. Tapi orang tuanya setuju. Pertanyaan pertama, anggaplah orang tuanya setuju, maka persetujuan itu adalah persetujuan yang sifatnya menerima lamaran. Jadi kalau saya menghukumi bahwasanya orang tua kalau setuju anaknya pacaran dengan si A, maka berarti itu menerima lamarannya si A. Itu aja. Adapun nanti proses pernikahannya, maka tetap harus bapaknya yang menikahkan. Ini tetap harus orang tuanya yang menikahkan. Kalau pernikahannya tanpa diwalikan atau tanpa ada walinya, maksud perkataan saya tanpa ada wali berarti tidak diwalikan oleh bapak, tidak oleh keluarganya yang lain, pun tidak diwalikan oleh hakim. Jadi tidak diwalikan, banyak penting tidak ada walinya, maka pernikahan itu batal. Rasulullah mengatakan, ayyi imra'atin nakaha bighairi wali fa nikahuha batil. Jadi wanita mana saja yang nikah tanpa wali, maka nikahnya itu batal. Kalau nikahnya itu batal, maka kewajiban mereka berdua sekarang adalah nikah ulang. Nikah ulang secara syar'i, bukan secara hukum undang-undang Hawa. Jadi ngomong sama bapaknya, dinikahkan, bagaimana saya katakan tadi, dinikahkan, jadi dihadirkan saksi dua orang, kemudian ada waliman kecil-kecilan gitu. Tapi yang penting harus nikah ulang, karena pernikahan yang pertama tidak sah. Dan nasihat saya pada kaum mukminin semuanya, bahwasanya jangan menempuh jalan pacaran tatkala mau menikah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya pernikahan ini adalah urusan berat. Rasulullah Subhanahu wa taala firman, "Mitsaqan ghalidha." Jadi Allah menyebutkan nikah ini adalah sebuah perjanjian yang berat, jangan dibuat main-main. Jadi jangan dibuat main-main. Itu aja misalnya jawab pada pertemuan kali ini dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada apa? Duhur. Setelah duhur insyaallah Subhanahu wa taala. Jadi yang tadi untuk kemarin yang berhasilnya dan penjualan yang berhasil diharapkan, dan insya Allah untuk tempat berikutnya dilaksanakan pada duhur dan duhur 30 dan untuk sholat sebenarnya saya katakan tadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang mungkin belum terjawab akan dijawab pada sesuatu-sesuatu berikutnya. Kemudian kita berdoa, sekarang kita berdoa, sholawat dan salam untuk